من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوانا في الدين أعزكم الله كمسلمين يعني مولاكنا الله سبحانه وتعالى كتاب سوق dalam tafsir surah Al-Mutaffifin, tafsir surah Al-Infitar dari tafsir Al-Quranil Azim atau yang lebih masyhur dengan tafsir Ibn Katsir. Qala al-Imam Katsir rahimahullahu taala tafsir surah Al-Infitar wa hiya makkiyah. Surah Al-Infitar merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Qala An-Nasa'i rahimahullahu taala akhbarana Muhammad ibn Qudamah qala hadatsana Jarir an al-A'mash an Muharib ibn Dithar an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala law mangatakan qama Mu'ad fa shalla al-Isha' al-akhirah fa tawwala. Suatu ketika Mu'ad ibn Jabal mengimami salat Isya di waktu akhir, di waktu-waktu terakhir, ya waktu-waktu afdal salat Isya berjamaah adalah dilaksanakan ketika agak malam. Fatawwala, kemudian beliau memanjangkan surah yang dibaca dalam rakaat tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afattan ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Afattan ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Yaitu akan membuat orang yang di belakangmu, jamaahmu yang ikut sholat bersamamu itu terganggu dan tidak khusyuk karena terlalu panjang bacaannya. Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wadh-dhuha wa idha as-sama'u fatarat? Di mana kamu, kenapa kamu tidak membaca surah sabbih isma rabbikal a'la atau ad-duha atau idza as-sama'u fatarat? Wa aslul hadis mukharraj fi sahihain, di mana inti kisah daripada hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Walakin dzikra idza as-sama'u fatarat fi afradin nasa'i, hanya saja disebutkan idza as-sama'u fatarat bersendirian dengan periwayatannya Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Wa taqaddama min riwayati Abdullah bin Umar, dan telah lewat dan sebelumnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim Mu'ad ini membaca Al-Baqarah, ya, membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat sehingga yang di belakang tidak mampu untuk mengikuti bacaan salat beliau. Wa taqaddama min riwayati Abdullah bin Umar, telah lewat dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarahu wa yanzura ila al-qiyamah ra'ya 'aynin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat terjadinya hari kiamat dengan penglihatan mata, seolah-olah seperti melihat dengan mata kepala. Falyaqra, maka bacalah firman Allah Ta'ala, idhasyamsu kuwirat, atau idhassama'u fatarat, atau idhassama'u syaqqat. Tiga surat ini menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, idhas sama'u fatarat, ketika langit itu terbelah. Wa idhal kawakib intasarat, dan ketika bintang itu berjatuhan. Wa idhal biharu fujirat, dan ketika lautan itu ditumpahkan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan itu dibelah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka ketika itu setiap jiwa barulah mengetahui apa yang menjadi masa lalunya dan apa yang sedang dia rasakan dari amalan-amalan perbuatannya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau tidak mengingat Rabbmu yang maha mulia? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, di mana Allah yang telah menciptakanmu kemudian membuat tubuhmu sama antara kanan dan kiri. Fa'adalak, kemudian memberikan rupa tubuh yang proporsional, yang bagus, yang elok. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak, di dalam rupa yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk disusunnya. Kalla bal tukadzibuna biddin, tetapi sungguh benar-benar kalian itu mendustakan agama, mendustakan hari kiamat tersebut. Wa inna 'alaikum lahafidzin, dan sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mereka bertugas untuk mencatat semua amalanmu dan ucapanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Innal abrara lafi na'im, dan sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, idhas sama'u fatarat ay insyaqqat, ketika langit itu terbelah. Kama qala ta'ala, as-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula, sesungguhnya langit itu ada waktunya dia terbelah. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah yang pasti akan terjadi. Wa idzal kawakib intasarat ay tasaqatat, ketika bintang-bintang itu berguguran, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan itu ditumpahkan. Qala Ali bin Abi Thalhah ibn Abbas, fajjarallahu ba'daha fi ba'din, Allah tumpahkan sebagian dengan sebagian yang lain. Allah pertemukan antara laut yang satu dengan laut yang berikutnya. Ditumpahkan satu sama lain sehingga terjadi ya ombak yang begitu besar. Wa qala al-Hasan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fa dhahaba ma'uha, yaitu sebagian laut ditumpahkan pada sebagian laut yang lainnya sehingga justru laut tersebut hilang airnya. Wa qala Qatadah, ikhtalata malihuha bi'adbiha, bercampur antara laut yang asinnya dan laut yang segarnya, yang tawarnya. Wa qala al-kalbi muli'at, berkata al-kalbi muli'at, yaitu ketika lautan itu sudah penuh semuanya. Wa idzal quburu bu'thirat, qala Ibnu Abbas ay bu'ithat, bu'ithat, ketika kubur-kubur itu dibangkitkan. Wa qala as-Sudi, tub'athar tuharrak fa yakhruju man fiha, yaitu kubur tersebut akan bergoncang, bergetar, kemudian akan terbelah dan keluar seisi kubur tersebut dari seluruh manusia yang pernah dikuburkan, yang pernah mati. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itulah manusia mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang baru saja dia lakukan. Ai idza kana hadha hasala hadha. Yaitu kalaulah dia melakukan ini, dia akan mendapatkan balasan yang itu. Artinya manusia ketika itu baru sadar apa yang Allah dulu janjikan atau Allah ancamkan, dia akan merasakan hasilnya dan pasti akan merasakannya. Wa qawluhu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hada tahdid. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu lalai? Apa yang membuatmu lalai terhadap Rabbmu yang Maha Mulia? La kama yatawahhamu ba'dun nas min annahu irsyadun ilal jawab. Ya, ini tahdid, ini peringatan, tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian yang memahami ini adalah jawaban, ini tidak. Yaitu ya ma gharraka bi rabbikal karim, ini tahdid, sehingga pertanyaan yang tidak usah dijawab. Apa yang membuatmu lalai terhadap Rabbmu? Ya kita tidak usah menjawab karena kita tahu kenapa kita lalai. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengingatkan dan tidak perlu jawaban. Haitsu qala al-Karim, karena Allah berfirman di terakhirnya al-Karim, hatta yaqula qailuhum gharrahu karam. Ya, sampai ketika terulang-ulang ya ayyuhal insan gharraka bi rabbikal karim, padahal tidak dituntut untuk menjawab, tetapi akhirnya mereka tidak tahan pula dan menjawab gharrahu karamu, kita tertipu dengan seluruh anugerah Allah. Allah memberikan anugerah kekayaan, semakin maksiat kok semakin rezekinya lancar. Ya, semakin maksiat kok semakin usahanya sukses. Semakin syirik, kok semakin berhasil, dan seterusnya. Allah berikan. Allah berikan berbagai macam rizki, yang justru manusia setelah diberikan rizki, tertipu dengan rizki tersebut. Allahul Musta'an. Balil ma'na fi hadhihi al-ayah, ma gharraka yabna Adam bi rabbikal karim al-azim. Apa yang membuatmu, wahai ibnu Adam, tertipu, sehingga engkau melupakan Rabbmu yang Maha Mulia, yaitu Maha Besar. Hatta aqdamat ala ma'siyati. Sehingga engkau justru setelah tahu rizki dari Allah, yang menciptakanmu adalah Allah, justru engkau lebih senang bermaksiat kepada Allah. Wa qabaltahu bima la yaliq. Dan engkau balas kebaikan-kebaikan Allah. Engkau balas pemberian-pemberian Allah. Engkau balas anugerah Allah dengan apa yang tidak layak. Kama jaa fil hadis yaqulullahu yaumal qiyamah, sebagaimana dalam hadis Allah berfirman pada hari kiamat, ibna adam magharraka bi, wahai anak Adam, apa yang membuatmu tertipu sehingga melupakanku. Ibna adam madza ajabta al mursalin, wahai ibna Adam, kenapa engkau tidak menerima dakwahnya para nabi dan para rasul. Dan ketika itu ikhwana fiddin azakumullah, pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya tetapi tidak bisa kita jawab karena bukan jawaban yang dituntut. Tetapi ini adalah tuntutan-tuntutan, peringatan-peringatan. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan anna Umar sami'a rajulan yaqra, bahwasanya Umar ibn al-Khattab mendengar seseorang membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Faqala Umar al-jahlu, wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau melupakan Allah? Qala Umar, Umar mengatakan yang membuat kita tertipu dan melupakan Allah adalah al-jahlu, kebodohan terhadap agama. Tidak tahu ilmu agama, enggak mau belajar agama. Wa qala aidan haddatsana Umar ibnu Abi Syai'ah ibnu Abi Syabbah qala haddatsana Abu Khalaf qala haddatsana Yahya al-Bakka sami'tu ibnu Umar yaqul wa qara hadhihi al-ayah. Berkata Yahya al-Bakka, aku mendengar ibnu Umar mengatakan, membacakan ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim, harrahu wallahi jahluhu. Yang membuat manusia tertipu dan lupa terhadap Allah adalah kejahilan manusia itu sendiri. Dia tidak menuntut ilmu agama, tidak mencari ilmu agama, padahal dia yakini agama itu agama yang benar. Tetapi dia tidak mau mempelajari apa isi kandungan agamanya. Allahul musta'an. Wa qala wa ruwiya 'an Ibnu Abbas war Rabi' ibn Khusaim wal Hasan misla dalik, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Rabi' ibn Khusaim dan Al Hasan Al Basri yang semisalnya. Wa qala Qatadah, ma gharraka bi rabbikal karim syai'un ma gharra ibn Adam wa hada al 'adu asy-syaitan. Apa yang membuatmu lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia? Ditafsirkan oleh Qatadah, yaitu syaitan, sesuatu yang menipu manusia, yaitu musuh kita, asy-syaitan. Dikarenakan syaitan senantiasa menipu kita, ya, menawar-nawarkan sesuatu yang melalaikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fudail bin Iyad, "Law qala lima gharraka bi?" Fudail bin Iyad mengatakan, kalaulah dikatakan kepadaku apa yang membuatmu lalai terhadap Allah, laqultu, aku akan menjawab, suturukal murkhah, yaitu tiraimu ya Allah yang menutupiku, yaitu dunia ini. Qala fidina sakumullah, dunia ini melalaikan kita. Wa qala Abu Bakar Ar-Warraq, law qala lima gharraka bi rabbikal karim lakuntu harrani karamul karim, yang membuatku tertipu adalah kebaikan yang maha baik, yaitu Allah memberikan anugerah, limpahan kasih sayang, rizki, yang justru kita malah lalai dengan itu. Ya. Wa qala al-Baghawi, berkata al-Imam al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, wa qala ba'd al-ahli al-isharah innama qala bi rabbikal karim duna sa'iri asma'i wa sifatih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi rabbikal karim, dengan sifat yang mulia, tidak menyebutkan nama yang lainnya dan sifat yang lainnya. Ka'annahu laqanahu al-ijabah, seolah-olah jawaban itu sudah terpahami sehingga tidak perlu dijawab. Yaitu apa? Kenapa engkau terlalaikan sehingga engkau lupa terhadap Allah yang maha mulia, ya, maha memberi, maha pemurah? Apa yang membuat lalai? Karena Allah sangat pemurah, Allah sangat memberi, justru kita akhirnya lalai dan lupa dari sang pemberi tersebut, tidak bersyukur kepada sang pemberi tersebut. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل. Tetapi apa yang dikatakan oleh ahli isyarah tersebut tidak usah berpanjang lebar kita. لأنه إنما أتى باسمه الكريم, dikarenakan tujuan Allah mendatangkan nama yang maha mulia al-Karim, لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة, untuk mengingatkan manusia yaitu tidak pantas, tidak layak seseorang itu membalas kebaikan Allah, membalas kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah dengan balasan berupa perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa amal su, dan dengan amalan-amalan yang jelek. Wa haqa al-Baghawi 'an al-Kalbi wa muqatil annahu maqala. Kemudian dihikayatkan oleh al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi, dari Al-Kalbi dan Muqatil, bahwasanya keduanya mengatakan, nazalat hadihil ayah fil akhnas ibni syarif. Ayat ini turun mengenai seseorang yang bernama Al-Akhnas ibnu syarif. Akhnas pakai kha. Akhnas ibnu syarif. Dalam nuskah lain, Akhnas ibnu syariq pakai qaf. Daraban Nabiya sallallahu alaihi wasallam walam yu'aqab fil halatir rahinah. Yaitu dia memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak dihukum. Fa anzalallah, maka kemudian Allah turunkan ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu sehingga lalai tidak ingat terhadap Rabbmu yang maha mulia. Itu karena kan al-akhlas ibn syariq di sini memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu kemudian telah memproporsionalkan tubuhmu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat ya begitu tubuh ini apa namanya benar-benar seimbang. Aima kharaka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu untuk mengingat Allah padahal Allah yang telah menciptakan ya memproporsionalkan tubuhmu dan menyeimbangkan tubuhmu, ay ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasiban, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuhmu itu tubuh yang proporsional, tubuh yang sedang, yang tegak berdiri, fi ahsanil hay'ah, dalam keadaan yang paling bagus, wal ashkal, dalam rupa yang paling bagus pula. Makhluk paling bagus manusia, bentuk tubuhnya, syakalnya, lekuk-lekuknya, perincian daripada organnya. Subhanallah, ikhwan fillah azakumullah. Dari seluruh makhluk yang kita lihat, maka manusia itulah penciptaannya sangat sempurna. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Nadhr, qala haddatsana Hirriz, qala haddatsani Abdul Rahman bin Maysarah an Jubair bin Nufair an Busr ibn Jihash al-Qurashi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Fawada 'alayha isba'ahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika meludah di telapak tangannya. Fawada 'alayha isba'ahu. Kemudian beliau meletakkan jarinya di ludah tersebut. Fumaqala, kemudian beliau mengatakan, qala Allahu 'azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizuni waqad khalaqtuka min misli hadhihi, wahai anak Adam, apakah engkau menganggap aku itu tidak mampu untuk membangkitkan kalian, untuk menghukum kalian, padahal aku ciptakan kalian semisal ini, semisal air ludah diludahkan ke mana? Ke telapak tangan, ditunjuk. Aku ciptakan kalian seperti ini, hinanya seperti ini. Yang kita tidak mungkin kalau sudah meludah akan dijilat kembali, enggak mungkin. Karena jijik, padahal ludah dari mulut kita sendiri. Ya. Dalam keadaan aku ciptakan engkau dari semisal ini, hatta idza sawaituka wa ajjaltuka, sampai kemudian ketika aku, kata Allah, ya, perbagus tubuhmu, diseimbangkan gerakan tubuhmu sampai menjadi manusia yang sempurna, masyaita baina burdaini, engkau berjalan di muka bumi dengan dua pakaian, pakaian bawahan dan pakaian atasan, walil ardi minka waid, dan ketika itu bumi Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan bagimu, dibuat mudah untuk dilalui. Fajama'ta wa mana'ta hatta idza balaghat at-tarafi, kemudian engkau kumpulkan ya dan engkau buang apa-apa dari dunia ini yang kamu butuhkan dan apa yang engkau anggap tidak bermanfaat, hatta idza balaghat at-tarafi, sampai kemudian ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, qultu, aku katakan, atas sadaq, apakah kamu sudah bersedekah dengan tubuhmu, dengan hartamu? Wa anni awanu sadaqah, wa anna awana sadaqah, dan bahwasanya ya manakah seringan-ringannya sedekah yang pernah engkau keluarkan, ya, diingatkan qona fi dinasukumullah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hirriz bin Utsman, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Hajjaj Al-Mizzi, ya, sanadnya diikuti oleh Yahya bin Hamzah dari Thawr ibn Yazid dari Abdurrahman ibn Maisarah, ya, sehingga dengan dua riwayat ini sanadnya sahih. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengingatkan tentang bagusnya tubuh kita, proporsional, seimbang tubuh kita, dan kita bisa berjalan di muka bumi dengan dua pakaian. Kemudian kita kumpulkan harta, kemudian kita cegah apa-apa yang berbahaya bagi kita, dan itu akan diingatkan oleh Allah. Apakah kamu sudah bersedekah dengan tubuhmu, dengan hartamu? Wa qawluhu, dan firman Allah taala, fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak, yaitu Allah ciptakan, ya, dengan rupa yang Allah kehendaki Allah susun. Qala Mujahid, fi ayyi syabahil abbin au ummi, yaitu di dalam rupa yang dia lebih serupa dengan ayahnya atau ibunya, terserah Allah. Au khalin au ammin, ataukah lebih mirip dengan saudara dari ibunya atau saudara dari bapaknya. Ya, Allah yang membentuk rupa tersebut. Rupa-rupa kita ini apakah mirip dengan bapak kita atau ibu kita, atau bahkan saudara bapak kita atau saudara ibu kita. Wa qala al-Mujarrir, haddatsani Muhammad ibn Sinan al-Qawzaz, qala haddatsana Mutahhar ibn al-Haytham, qala haddatsana Musa ibn Ali ibn al-Rabbah, qala haddatsani Abi an jaddi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ar-Rabbah, ma wulida lak, apa yang terlahir bagimu? Ya. Qala ya Rasulullah, ma asa ayyuladu li imma gulaman wa imma jariyah. Wahai Rasulullah, apa yang dilahirkan bagiku, ya, kalau tidak laki-laki yang perempuan? Jawabannya begitu. Fama yushbih, mirip siapa? Qala ya Rasulullah, ma asa yushbiha imma abah wa imma ummah. Wahai Rasulullah, ya, kalau mirip, kalau enggak bapaknya, ya ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Mah, diam kamu. La takulunna hakadha, jangan kamu berkata begini." Pertama, kurang sopan jawabannya begitu, ya. Jawabannya yang tidak sopan. Yang kedua, jangan mendahului takdir Allah. Jangan, ya, kalau enggak mirip bapaknya pasti ibunya. Belum tentu. Belum tentu. Bisa pamannya, bisa bibinya, bisa kakeknya, bahkan bisa kakek nomor sekian yang kita tidak pernah melihatnya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innan nutfa idza istaqarrat fir rahim akhdaraha Allah taala kullu nasabi bainaha wa bain ibn Adam wa bain Adam." Sesungguhnya nutfah, tetes air mani, kalau sudah berada di rahim ibu, maka akan dihadirkan baginya setiap nasab antara dia sampai anak, sampai Nabi Adam. Amma qara'ta hadhihi al-ayah fi kitabi, tidakkah kamu membaca firman Allah taala dalam firman-Nya, fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak, engkau itu diberi rupa, diberi wajah dengan wajah yang sesuai dengan kehendak Allah, Allah susun, ya, sehingga engkau tidak bisa memastikan pasti mirip ibunya, pasti mirip bapaknya, enggak boleh begitu. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, walaupun hadisnya dhaif dari sisi sanad, tetapi diperkuat dengan riwayat yang berikutnya, sisi pendalilannya, bahwasanya Allah Maha berkehendak dan kita tidak boleh untuk menjazm, memastikan pasti mirip bapaknya atau ibunya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Musawwir, huwal khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah sang Maha pencipta. Al-Khaliq al-Bari'ul Musawwir itu sama-sama maknanya pencipta. Kalau Al-Khaliq pencipta dari sebelum yang tidak ada, Allah lah Al-Khaliq yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Al-Bari, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan berbagai macam jenisnya sesuai dengan hikmah dan tujuan dan maksudnya dan fungsi-fungsinya. Al-Musawwir, dialah sang Maha pencipta dan yang memberikan rupa kepada setiap makhluk masing-masing dengan rupanya masing-masing, dan tidak ada yang mirip satu sama lain. Kita yang ada di sini beda semua wajahnya. Hatta yang kembar selisihnya cuma sedetik dua detik. Lahir, keluar, lahir lagi keluar, kembar identik. Setelah kita lihat, tetap saja ada bedanya. Itulah al-musawwir huwal wal khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Al-bari, dialah Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan berbagai macam jenis makhluk dengan tujuannya dan hikmah, keadilan hikmahnya dan keadilan kesempurnaannya. Al-musawwir, dialah Allah Sang Maha Pencipta yang memberikan rupa kepada setiap makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki, dengan rupa-rupa yang berbeda. Tashbih, mirip bisa, tetapi identik, masalan bimasalin, semisal dengan semisal, ini tidak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Diriwayatkan hadis berikutnya, wa hadza rawahu Ibnu Abi Hatim wa Thabrani min hadis Mutahhir bin Al-Haitsam. Jadi demikian tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Thabrani dari hadis Mutahhir bin Abi Haitsam. Mutahhir bin Al-Haitsam ini matrukul hadis. Ya, matrukul hadis. Sehingga sanadnya dhaif. Ya, walaupun maknanya itu diperkuat dengan secara maknanya, kita katakan maknanya diperkuat dengan hadis yang nanti akan dibacakan insyaallah. Wa hadzal hadis law sahha la kana faisalan fi hadhihi al-ayah. Hadis ini kalaulah sahih, ini menjadi penafsiran yang sangat pas bagi ayat ini. Walakin isnaduhu laisa bitsabit, tetapi sanadnya tidak sahih, tidak sabit. Li'anna Mutahhir bin al-Haitsam, dikarenakan Mutahhir bin al-Haitsam dikatakan oleh Abu Sa'id dalam Yunus kana matrukul hadis. Ya, hadisnya ditinggalkan. Kalau seorang sudah matrukul hadis, ya sudah. Ya, riwayatnya tertolak. Ibn Hibban mengatakan yarwi an Musa, Ibn Ali wa ghairu wa ghairi ma la yushbihu hadis al-Asbat. Ya. Meriwayatkan dari Musa, Ibn Ali dan yang lainnya yang tidak menyerupai hadis-hadis yang sahih. Walakin akan tetapi fi sahihain, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ana Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, ana rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati waladat ghulaman aswad, sesungguhnya istriku melahirkan bayi yang berkulit hitam. Padahal tentunya maksudnya saya tidak berkulit hitam, tapi kok bayiku berkulit hitam, istriku melahirkan bayi yang berkulit hitam. Nasallallahu salama wal afiyah. Qala, halaka min ibil, kamu punya unta enggak? Kata Rasulullah. Qala na'am, ya, tentu saya punya unta Rasul. Qala fa ma alwanuha, apa warnanya? Qala humur, kemerah-merahan wahai Rasul. Fa hal fiha min awraq, apakah ada yang berwarna kelabu, ya, yaitu kelabu, agak abu-abu, agak kehitam-hitaman? Qala na'am, iya wahai Rasul. Qala fa anna ataha dhalik, kalau begitu dari mana datangnya? Ya, dari mana datangnya? Yang lainnya warnanya merah, ini kok warnanya kelabu? Dari mana datangnya? Asa yakuna naz'u irq. Jangan-jangan ini naz'atu irq. Naz'atu irq itu turunan dari kesekian kakeknya. Ya. Istilahnya apa ya? Mungkin dulu-dulunya kakek daripada unta ini ada yang berwarna demikian. Qala wa hadza 'asa yakuna naz'ahu idq. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya bisa jadi anakmu itu, ya, itu juga naz'u irq, yaitu mirip dengan kakekmu yang nomor sekian yang kamu enggak tahu. Barangkali kakekmu dulu itu ada yang berkulit hitam. Kita enggak tahu, kita kan enggak pernah ketemu. Ya, kita enggak tahu, enggak ada fotonya juga. Enggak pernah lihat gambarnya kayak apa, kita enggak tahu. Barangkali moyangmu dulu ada yang berkulit hitam. Sehingga jangan salahkan kalau istrimu tiba-tiba melahirkan bayinya kulit hitam. Begitu. Artinya apa? Jangan kita melazimkan, ya. Ini mohon maaf. Kalau ya sepasang suami istri, ya misalkan sama-sama Jawa, Jawa kulitnya sawo mateng, tiba-tiba istrinya melahirkan bayi berkulit hitam, maka jangan langsung menuduh istri dengan tuduhan tidak. Wah, kamu dari mana? Bapaknya siapa ini bapaknya? Ya bapaknya ya kamu. Ya. Ini bapaknya siapa? Ingat, hati-hati, tuduhan itu konsekuensinya besar. Kalau terusap nanti bisa li'an. Li'an nanti itu sudah cerai selamanya, selama-lama-lamanya. Enggak ada rujuk, enggak ada bain, enggak ada nikah lagi, enggak ada. Kalau sudah li'an, sudah menuduh istri itu berzina istilahnya. Kalau kita tidak percaya, ini anaknya siapa kok tidak mirip saya, tidak mirip kamu? Berarti bapaknya bukan saya nih. Nah, ini berarti secara tidak langsung menuduh istrinya, Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah tuduhan begitu, hati-hati. Itu nanti kalau sudah terucap, jangan-jangan kamu, naudzubillah. Itu nanti dili'an. Berarti dituntut nanti sumpah. 3 kali 4 sumpahnya laknat. Keempatnya laknat. Dari suaminya, dari istrinya disumpah. Setelah itu dipisah oleh hakim, diputuskan, dipetok palu. Sudah. Ini pisah. Ini bukan cerai ya. Lebih dahsyat dari cerai. Kalau talak, cerai ada talak 1, ada talak 2, ada bainana suhra, ada bainana kubra. Tapi kalau li'an, sudah. Otomatis putus. Gak boleh rujuk. Gak boleh akad lagi. Selama-lamanya gak boleh nikah lagi sama wanita itu yang tadi dituduh sebagai berzina. Hati-hati. Ya, jangan sembarangan lisan kita ini. Jangan sembarangan. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, tidak bisa ketika kita melazimkan, loh saya kan kulitnya coklat, kulitnya sawo mateng, kok anaknya hitam begini, atau kok anaknya bule begini, ini bapaknya siapa? Gak bisa begitu. Ya, artinya penyerupaan bayi ini kepada siapa itu tidak bisa jadikan hujah untuk menuduh ini berarti bapaknya bukan saya, bukan. Atau tadi seperti dalam penafsiran yang pertama, kalau misalkan istri kita sallallahu salamah wal afiyah melahirkan bayi miripnya enggak kita. Loh, kok miripnya ipar? Hati-hati. Jangan curiga-curiga, itu Allah yang memberikan bentuk. Kan tadi ditafsirkan oleh Mujahid, syabah, penyerupaan itu bisa ke bapak, ke ibu, bisa ke saudaranya bapak, ke saudaranya ibu. Ya, bisa begitu. Jadi bisa ke bapaknya, ke ibunya, atau ke saudaranya bapak, saudaranya ibu. Bisa. Syabah itu demikian. Sehingga, ingat, hati-hati kita dalam memvonis. Hati-hati. Khususnya suami istri. Hati-hati. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat. Artinya kita itu, sebagai seorang suami, itu ucapan yang terkait seperti ini harus dijaga. Ucapan tentang talak. Ya, karena yang namanya talak itu hazluhuna jaddun, jadduhuna jaddun. Guyonannya serius, seriusnya lebih-lebih serius. Jadi kalau misalkan suami istri guyon, ya, lagi guyon. Ya, kamu tak cerai loh, Dek. Ya cerai beneran itu. Jatuh hukumnya. Kamu tak talak loh. Ya jatuh itu talaknya. Hati-hati. Jadi enggak ada sandiwara pernikahan. Demikian pula, ya. Yang salah satu jadduhunna jaddun hazluhunna jaddun, ada 3 hal. Nikah, talak dan rujuk. Misal, ya, ada seorang bapak punya anak perempuan, ya lagi guyonan sama temannya. Dia sama sini. Saya nikahkan, kawinkan anak saya ini dengan kamu. Qabil tuh, saya terima. Jadi. Loh, ini sandiwara, enggak ada sandiwara dalam kayak seperti ini. Hati-hati. Ya. Kita punya anak perempuan, hati-hati. Jangan main kobil tuh, angkah tuka dan seterusnya. Jangan. Nanti jadi beneran. Waduh. Oh, teman saya jadi mantu saya nih. Jangan itu ya. Jangan main-main. Rujuk juga sama. Talak juga sama. 3 ini gak boleh main-main. Jadi main-mainnya jatuhnya serius. Seriusnya lebih-lebih lagi. Ya tafadhal ikumandangkan adzan terlebih dahulu. Tafadhal. Qala Imam Katsir rahimahullah wa qad qala Ikrimah fi qawlihi fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak in syaa'a fi surati Qird wa in syaa'a fi surati Khinzir. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah ciptakan manusia itu mukanya mirip kera. Atau kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah ciptakan manusia itu mukanya mirip babi. Wa kata qala Abu Shalih sallallahu alaihi wasallam ya, in syaa'a fi surati kalbin, bahkan kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah bentuk rupa manusia tersebut seperti muka anjing. Wa in syaa'a fi surati himar, atau Allah bisa saja mampu untuk membentuk rupa seseorang itu mirip keledai. Wa in syaa'a fi surati khinzir, kalau Allah berkehendak ya, bahkan bisa membentuk dalam rupa muka daripada babi. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah, ini penafsiran untuk bahwasanya Allah itu maha berkehendak ya di dalam memberi rupa apapun dari makhluknya. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rupa kepada kita, rupa yang baik. Ya, rupa yang mulia. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adza fi ayyi surati ma syaa'a rakabak. Dan alhamdulillah tidaklah yang diserupakan dengan muka-muka hewan kecuali yang memang Allah berikan hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan. Seperti Yahudi dan Nasrani, Allah rubah ya muka mereka menjadi babi dan kera. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah beberapa tempat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka Allah jadikan, karena mereka melanggar peraturan Allah, melanggar hukum Allah, mereka dijadikan ya mukanya, bahkan ada yang mengatakan mukanya, ada yang mengatakan seluruh tubuhnya menjadi kera dan babi. Menjadi kera dan babi. Tubuhnya dan mukanya. Ya. Wa'abada tauhu, dan penyembah berhala, penyembah syaitan. Ulaika syarrum makana, mereka lah sejelek-jelek orang ya tempatnya di muka bumi. Jadi tetapi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan tidaklah manusia-manusia yang dirubah bentuknya seperti itu umurnya itu tidak lebih dari 40 hari, kata Ibnu Abbas. Ya, tidak lebih dari 40 hari. Setelah itu dia mati. Ya, ini kisahnya orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala rubah mukanya, bahkan tubuhnya menjadi kera dan babi. Dan nanti insyaallah ada sampai nanti pembahasannya mengenai ini, yaitu dua perkampungan Yahudi, yang satunya Allah rubah, yang satunya tidak, supaya yang satunya ini melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah mukanya orang-orang Yahudi tersebut menjadi kera dan babi. Disaksikan oleh kampung sebelahnya, menyaksikan langsung dengan mata kepala. Bagaimana? Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, demikian pula yang dihikayatkan oleh Ibnu Hajar, kisah seorang ahlul hadis yang ketika dia masih muda mendapatkan hadis tentang larangan ya mendahului mengangkat kepala ketika rukuk dan sujud, mendahului imam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan merubah wajahnya menjadi himar, menjadi keledai. Maka tiba-tiba namanya anak muda itu senangnya iseng, sudah tahu ilmunya tapi iseng. Akhirnya coba. Ya, dia bangkit sebelum imam bangkit. Akhirnya setelah itu mukanya jadi muka keledai. Sampai tua tidak berubah. Sampai akhirnya beliau senantiasa, karena beliau berilmu ketika tuanya, beliau itu menyampaikan ilmu. Ya, beliau menyampaikan ilmu. Tetapi dibalik tirai. Jadi antara muridnya dan dia ada tirainya. Sampai akhirnya suatu ketika ada muridnya yang sudah lama sekali belajar, pengen lihat mukanya gurunya kayak apa. Masa belajar gak tahu gurunya siapa. Akhirnya disingkaplah dan rupanya wajahnya itu wajah keledai. Tubuhnya manusia, wajahnya keledai. Kemudian diingatkan ya kisah dulu ketika dapat hadis ya. Tetapi ya karena ketika itu lalai akhirnya ya melanggar pelanggaran tersebut. Ikhwan fillah jazakumullah. Qala Qatadah, berkata Qatadah dalam firman Allah Ta'ala, fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak, qala qadirun wallahi rabbuna ala dzalik, demi Allah, Allah itu maha mampu, Rabb kita maha mampu untuk membuat rupa apapun. Wa ma'na hadzal qawli inda haula anna Allah qadirun ala khalqin nutfa ala syaqqin qabi min al hayawanat al munkara al khalq, bahwasanya Allah itu maha mampu untuk ya menciptakan tetesan air mani manusia tersebut ya memiliki rupa seperti rupa-rupa hewan yang mungkar secara penciptaan. Walakin biqudratihi wa lutfihi wa hilmihi, tetapi karena kemahamampuan Allah, kemahaperkasaan Allah, maha lembutnya Allah, kasih sayang Allah, yakhluqu ala syaklin hasan, Allah ciptakan kita dalam bentuk rupa yang bagus. Mustaqim, mu'tadil, tam, proporsional, seimbang, sempurna. Hasanal manzar wal hay'ah, ya, yang bagus kalau disapa, bagus kalau dipandang. Ini kan manusia, proporsional, bagus, seimbang, ya. Qona fi dinasukumullah, oleh karena itu kita itu tidak boleh menghina muka orang. Mungkin bagi kita dia kurang ganteng, tapi ya, tidak demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia tidak ganteng, tidak gagah, tidak cantik. Jangan. Qona fi dinasukumullah, dikarenakan kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Bagus. Ya. Setiap ciptaan Allah itu bagus, tidak ada yang tidak bagus. Bahkan Rasulullah bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan rupanya. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Artinya kita diciptakan oleh Allah itu mirip Adam semuanya. Ya. Allah ciptakan kita semuanya itu mirip Adam. Ya. Karena Adam itu dibuat, diciptakan oleh Allah SWT dengan tangan Allah langsung, ya, dengan berbagai macam tanah dari penjuru dunia. Jadilah Nabi Adam. Sehingga ketika Nabi Adam memiliki anak keturunan, ada yang kulitnya hitam, putih, merah, coklat, kuning, sebagaimana warna tanah. Tanah kan macam-macam, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Itulah. Semuanya itu mirip Adam alaihissalam. Sehingga kita tidak boleh mencela muka-muka orang. Ya. Bahkan khana fi dinazakumullah, dalam perang sekalipun, dalam perang harb ya, melawan orang-orang kufar, harbi, enggak boleh itu merusak muka musuh, itu enggak boleh. Ya. Allah katakan fadribu fawqal a'naq, incarlah fawqal a'naq, di atas leher sini. Jadi kalau berperang melawan orang-orang kufar, itu jangan mengincar mukanya. Incar itu di sininya. Di fawqal a'naq, di atas leher, atau kullabanan, di ujung-ujung jari ini. Jadi kalau perang pakai pedang, kalau berjihad fisabilillah, itu yang diincar itu ininya sama ininya. Kalau ini langsung mati, sudah selesai, enggak ada sakit-sakitnya kayak disembelih. Kalau ini selesai, dia enggak bisa pegang pedang lagi, enggak bisa perang, cacat seumur hidup. Sehingga enggak bisa melawan kaum muslimin. Ya. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang dari timsal, dari mencacati atau mutilasi, merusak muka orang kafir sendiri, dilarang untuk merusak mukanya. Dicacak-cacak begitu, disilet-silet, enggak boleh. Ini lagi perang coba, kayak apa? Lagi perang. Perang kan banyak lupanya. Pokoknya ya kan, sesabet-sabete lah. Rupanya kaum muslimin enggak boleh begitu. Harus punya target yang bagus. Mana? Sini. ya, dan sini. Ya, kalau ininya sudah putus ya sudah, mau pegang apa dia? Ya, telapak tangannya sudah putus atau kakinya sudah putus, susah. Maka dalam Islam mengajarkan ya, ya sampai dalam berperang pun dengan cara yang baik. Subhanallah. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian harus memang membunuh, bunuhlah dengan cara yang bagus. Kalau harus menyembelih, sembelihlah dengan cara yang bagus. Islam mengajarkan demikian, ikhwan fil din azakumullah. Ya. Tetapi ini tentunya dalam pembahasan harb, pertempuran, bukan pembahasan aman seperti ini. Ya. Sehingga dari ini pula para ulama ya memfatwakan ya semua bela diri yang mukulnya itu muka itu enggak boleh. Karena muka dipukulin, bonyok. Jangan, muka ini adalah mahkotanya manusia. Jangan, silakan latihan bela diri silakan. Ya. Mau apa namanya? Banting, pukulan ya di tangan atau di mana yang aman, tapi jangan di muka. Karena muka itu adalah sebuah kemuliaan. Kemuliaan jangan dirusak. Ya. Khana fi dinasukumullah. Itulah mulianya muka ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasehati para suami ketika ditanya hak istri, apa hak istri? Ya, Rasul mengatakan antu ta'ima haida ta'imta wa antaksu haida kasauta wa la tadribal wajh wa la tuqabbih. Engkau beri makan dia kalau engkau makan, engkau beri pakaian dia kalau engkau beli baju, engkau juga berpakaian. Dan jangan pukul wajahnya, jangan di apa namanya? Tampar. Wala tuqabbih, dan jangan dicela, dihina, jangan. Dasar sudah tua. Dasar gini, jangan, enggak boleh. Itu istri Anda. Ya, dasar kurang cantik, jangan. Itu istri Anda. Ya. Demikian ya yang diajarkan dalam syariat dalam memuliakan yang namanya paras wajah ini. Ya, paras wajah ini dimuliakan dalam syariat Islam dengan pemuliaan yang tinggi sampai orang kafir yang harbi sekalipun dijaga kemuliaan mukanya itu. Dijaga ya. Makanya kita jangan sembarangan main tampar, main pukul itu jangan, enggak boleh seperti itu ya. Demikian sampai di sini saja ikhwan fillah rahimakumullah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang biiznillah taala. Ya, dan hendaknya bisa mengambil pelajaran ibrah daripada penafsiran ini, dari ayat-ayat ini, supaya kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas bentuk tubuh yang sudah Allah ciptakan bagi kita. Ya, dan jangan sekali-kali mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebencian kita kepada sebuah kaum itu kemudian mencela bentuk tubuhnya. Karena bentuk tubuhnya itu ya ciptaan Allah. Misalkan ada orang jahat. Ada orang jahat ya, preman jahat luar biasa. Yang kita cela itu perbuatannya. Jangan kemudian dosa preman suka mencuri begini begini. Sudah kayak gitu gendut hitam itu nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh yang seperti itu. Jadi yang masalah kurus gendut hitam putih ya, rambut ikel rambut lurus, itu ciptaan Allah. Kalau kita mencelanya itu mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah. Bahkan ya kita mau mengingatkan orang lain, menasehati dari kejelekannya, justru kita melakukan sebuah tindakan kefasikan. Ingat sabda Rasulullah SAW, sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kefasikan, kemaksiatan, dosa besar. Wa kitaluhu, dan memerangi kaum muslimin adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wallahu taala alam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.